Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pada hari yang berbahagia ini kita melanjutkan kajian kita bersama tim terjemah Safir Al-Azhar, Ikatan Alumni Universitas Al-Azhar Mesir yang sudah kembali ke tanah air. Sebagaimana biasa, kita masih mengkaji tafsir Al-Quran melalui buku Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi dengan tafsir Sha'rawinya. Pada pagi ini kita telah sampai pada ayat 139 dari surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atuhajjunana fillah wa huwa rabbuna wa rabbukum walana a'maluna wa lakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlishun. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanyalah kami mengikhlaskan hati. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 139 ini masih terkait pada ayat-ayat sebelumnya, di mana ayat ini masih mengkisahkan tentang Bani Israel, baik pada zaman Nabi Musa dan kemudian pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila pada ayat 135 Bani Israel yang pada waktu itu dapat dipelopori oleh kaum Yahudi dan Nasrani berdebat tentang hakikat dari Ibrahim, maka pada 139 ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada agama samawi lainnya selain Islam, yaitu Yahudi dan Nasrani, untuk memperdebatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk berkata, "Qul," katakanlah. Timbul pertanyaan, kenapa kata-kata "Qul" ini harus dimasukkan ke dalam Al-Qur'an? Sebagaimana perintah disebutkan, ketika seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk katakanlah kepada pamanmu bahwa hari ini ada undangan makan, maka tentu saja si anak tidak akan berkata, katakanlah bahwa pada hari ini ada undangan makan. Kan tidak mungkin begitu dia berkata kepada pamannya. Si anak akan berkata langsung kepada pamannya, ayahku berkata, paman diundang makan. Nah, di sini membuktikan ketika kul juga dimasukkan, bahwa Nabi Muhammad bukan saja sebagai menyampaikan pesan, tetapi isi ungkapan pesan itu pun beliau sampaikan. Ini juga membuktikan bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan dari dirinya. Sebelum kita berdialog, di sini ada menarik di akhir ayat, wa nahnu lahu mukhlishun. Disebutkan bahwa kami hanya kepada Allah mengikhlaskan hati kami. Artinya apa? Sebaik apapun perbuatan kita, kalau tidak ikhlas, tidak akan mendapat pahala, bahkan berdosa pun bisa terjadi. Ini sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad dalam hadisnya, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Pekerjaan baik apabila niatnya tidak ikhlas akan mendatangkan sia-sia. Mudah-mudahan di pagi hari ini kerja kita, kita mulai dengan niat yang baik, sehingga kebaikan itu memberi manfaat dan mendapatkan positif bagi diri kita. Baik Ustaz Jainal Arifin, di sini ada hal yang menarik kalau kita kaji dari firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam 139. Ada kata-kata kul atuhajju, kul dengan menggunakan istifham lagi Ustaz. Jadi apa fungsinya setelah fi'il amar gitu, kalau setelah fi'il amar datangnya istifham a gitu. Apa fungsinya? Kemudian kita melihat pada akhir yang telah Ustaz jelaskan tadi, memang benar sekali bahwasannya kita jangan terlalu open lah sama orang lain kan gitu. Kesibukan diri kita sendiri, karena apapun yang kita buat dalam kehidupan kita ini tergantung pada niat, baik itu buruknya, kita yang mempertanggungjawabkannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas di sini ada satu hal yang tersirat Ustaz kan gitu. Dikatakan mengapa Syekh Mutawalli Sya'rawi itu dia lebih mengkaji mendalam menggunakan kul dan a dalam itu. Mungkin ada yang terapan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian. Iya, jadi masalah kul atuhajunana, katakanlah apakah ini merupakan tantangan dari Allah untuk disampaikan Muhammad kepada kaum non-muslim. Artinya apa? Bahwa umat Islam itu sangat siap untuk berdialog. Tuhaju muhajah artinya adu argumentasi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, alam taro ilal lazi hajja Ibrahim fi rabbihi an atahu ngul mulk iz qala Ibrahim rabbiyal lazi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit. Tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya? Bagaimana Nabi Ibrahim berkata, Rabbiyal lazi yuhyi wa yumit, Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Namrud berkata, Aku yang menghidupkan dan mematikan. Satu hal yang menarik dalam dialog ini, bahwa dialog yang dilakukan oleh umat Islam sebagaimana yang dialog yang dilakukan oleh Ibrahim kepada Namrud bukan untuk mencari kemenangan. Islam tidak mencari kemenangan, tetapi Islam mencari kebenaran. Menang dan benar dua hal yang dicita-citakan dan tidak harus saling terkait. Bisa saja seorang itu kalah tetapi dia benar, walaupun sebenarnya yang benar itulah akhirnya yang menang. Tapi dalam artian Ustaz, ini apakah dalam Islam itu memang satu dalam satu permasalahan harus didebatkan gitu? Sebenarnya tidak demikian, tetapi paling tidak sampai pada hal yang sangat krusial sekalipun, yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Tuhan, itu masih bisa diperdebatkan. Walaupun terakhir disebutkan huwa rabbuna wa rabbukum, kenapa? Karena sebenarnya Islam sangat tahu, agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani memiliki satu Tuhan, yaitu Allah. Maka di sini disebutkan atuhajunana. Kalaupun kita harus berdebat, maka sebenarnya Tuhan kita dan Tuhan kamu itu sama. Jadi ada yang satu yang menarik di sini Ustaz. Seperti Ustaz bilang, apa sifat atau ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu masih bisa didebatkan lagi itu. Bagaimana sebenarnya Ustaz? Kan kebanyakan ada orang mikirkan Allah gitu, mau cari Tuhan, debat baru sikit dia besuluh, udah mendebatkan, akulah yang paling hebat, aku udah ketemu Tuhan dan sebagainya. Ini bisa kadang-kadang orangnya kok bisa jadi gila, pesong dan sebagainya. Ini bagaimana nih Ustaz? Kalau Ustaz katakan memang demikian ya. Iya, jadi di sini maksudnya memperdebatkan tentang hakikat Allah ini memang ada hadis lain mengatakan tafakkaru fi zat fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Berfikirlah tentang makhluk Allah tapi jangan berfikir tentang zat Allah, fatuhlikuhu, maka kamu akan binasa. Maksud yang di sini diboleh berdebat ini sangat sederhana, bahwa dalam Islam Allah Subhanahu wa taala itu sangat esa. Tauhid. Makanya disebut di akhir itu mukhlisun. Keikhlasan itu karena apa? Karena kita tauhid. Bagaimana kita bisa pure mengamalkan dan mengikhlaskan segala perbuatan kita? Itu hanya bisa terjadi karena kita mentauhidkannya. Kita memperdebatkan kepada agama lain karena apa? Agama lain menganut paham Trinitas. Sehingga sangat susah untuk dimengerti bagaimana kita bisa membuat ikhlas kepada Tuhan sementara Tuhannya ada tiga. Bagaimana kita bisa ikhlas menyerahkan semua amal ibadah kita kepada Tuhan sementara di sana ada anak, ada bapa, ada Roh Kudus. Disitulah dimaksudkan memperdebatkan Tuhan dalam Islam bukan berarti kita memikir bagaimana zat Allah Subhanahu wa taala sekarang lagi ngapain beliau ini kan gitu. Zat Allah bukan itu maksudnya. Maksudnya bagaimana kalau dibandingkan keesaan Tuhan dalam Islam itu lebih murni dan lebih logis dibandingkan dua agama samawi sebelumnya. Dan itu bukan kesalahan Nabi Isa dan Nabi Muhammad, tapi kesalahan para pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa, tapi kesalahan pengikutnya. Ya, menarik sekali nampaknya dialog kita pada hari ini. Saya mungkin akan sedikit memberikan tambahan-tambahan, terutama sekali berkenaan dengan masalah debat-mendebat ini. Ya, sebenarnya kata-kata debat-mendebat ini agak sedikit bermakna negatif begitu. Karena apa? Karena lebih banyak mengarah kepada mencari kelemahan masing-masing gitu. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu adalah media dialog itu yang lebih diutamakan. Artinya apa? Dialog yang dilakukan untuk saling melihat persepsi masing-masing dan untuk melihat mana sebenarnya yang paling benar untuk kita jalani dan kita ambil begitu. Ya, dan kemudian lagi untuk masalah-masalah yang bersifat ketuhanan itu tidak perlu lagi sebenarnya ada perdebatan-perdebatan di situ gitu. Ya, karena memang sudah jelas bahwa keberadaan Sang Pencipta sebagai sebagai pencipta alam semesta ini itu merupakan satu kepastian dan tidak perlu diperdebatkan. Nah, di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi istifham di sini, itu maknanya adalah untuk taskhir di sini, untuk menghinakan atau memperolok-olok gitu. Kenapa hal ini harus diperdebatkan lagi? Karena sebenarnya di ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keterangan yang cukup gamblang dan sangat jelas tentang keesaan Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari mulai ayat yang ke-20 ketika Allah mengatakan ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, dari situlah dimulainya sudah penjelasan-penjelasan tentang keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan terakhir ketika Allah mengatakan sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, ya kan, itu adalah merupakan celupan Allah. Maksud celupan Allah di sini adalah agama itu merupakan satu fitrah dan fitrah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecenderungan beragama itu adalah kecenderungan untuk mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, Maha Esa dan Tuhan pemilik alam semesta ini. Ya Ustaz Zainal, ini ada hal yang menarik di sini yang saya lihat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan wa nahnu lahu mukhlishun, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Ini bagaimana aplikasi ikhlas ini di dalam kehidupan keseharian, itulah yang mungkin bisa coba kita kembangkan di dalam pemahaman kita begitu. Ikhlas di sini bagaimana? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan itu memang suatu kemutlakan. Tapi bagaimana kita mencoba untuk memahamkan ini di dalam aktivitas keseharian kita? Pada saat kita mencari rezeki, apakah kita bisa menggabungkan antara niat untuk ikhlas karena Allah dengan niat ingin mencukupi kebutuhan rumah tangga kita begitu. Pada saat kita menuntut ilmu, apakah bisa kita menggabungkan niat ikhlas karena Allah dengan niat untuk memperdalam ilmu pengetahuan tersebut, karena untuk memberikan pemahaman kepada orang lain secara lebih baik, dan begitu juga dengan aktivitas kesehariannya. Bagaimana kita mencoba untuk menggabungkan makna keikhlasan ini dalam aktivitas keseharian kita? Iya, pertanyaan ini sangat menarik. Cuman nampaknya kita sudah di akhir pertemuan kita di pagi yang berbahagia ini. Ringkasnya, bila pada ayat 138 ditutup wanahnu lahu abidun, dan hanya kepadanya lah kami menyembah, dan di sini disebutkan wanahnu lahu mukhlisun, dan hanya kepadanya lah kami mengikhlaskan hati. Jadi menjawab pertanyaan Ustaz Perdana dalam waktu yang singkat ini, ibadah itu harus ikhlas. Jadi artinya selama kita beribadah dalam arti yang sangat luas, seperti kata Ustadz Perdana tadi, mencari rezeki adalah ibadah, menuntut ilmu adalah ibadah, mengajar ilmu adalah ibadah, ceramah adalah ibadah, pertemuan kita di pagi ini adalah ibadah, ikhlaskanlah itu. Artinya apa? Al-ikhlasu sirrun min asrori wadu'tuhu fi ibadiyas sholihin. Ikhlas itu rahasia dari rahasiaku, rahasia Allah. Aku hanya menitipkannya kepada hamba-hambaku yang soleh. Artinya kajian ikhlas ini kajian hati, tetapi cobalah kita mempelajari bagaimana hakikat keikhlasan itu dengan coba sepasrah mungkin akan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun tekunnya kita mencari rezeki, kita tetap yakin bahwa rezeki yang kita minta dan kita cari itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya sebenarnya tidak ada pertentangan antara ikhlas dan mendapatkan rezeki. Malah sebaliknya, dengan mendapat rezeki dan ketergantungan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan melimpahkan rezeki. Itulah pemahaman seorang hamba yang soleh tadi, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan niscaya Allah akan memberi rezekinya dari pintu yang tidak diduga-duga. Inilah mungkin yang dapat kita tutup pertemuan kita di pagi hari ini. Esok lusa kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan pada pagi yang berbahagia ini kita dapat menjalankan aktivitas kita di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan apa yang terjadi pada hari ini di bawah pangkuannya. Mudah-mudahan bermanfaat perjalanan kita, dan mudah-mudahan bermanfaat kerja kita untuk kemajuan Islam dan bangsa kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Saya Zainal Arifin, bersama saya Ustadz Perdana, Ustadz Safiar, dan Ustadz Perluhutan mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.